Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Mayyahdihillahu falamudillalah. Wa mayyudlilhu falahadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-29 dari bulan Sofar 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 27 Oktober 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatannya kepada kita semua, memberikan karunia-karunianya kepada kita yang tanpa henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang berlimpah dengan kenikmatan demi kenikmatan. Yang ini menuntut agar seorang hamba senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rasa syukur tersebut, kenikmatan seorang yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala akan langgeng dan akan bertahan lama dengan izin Allah Jalla Jalaluh. Sebaliknya, mereka yang menghadapi atau menyikapi kenikmatan demi kenikmatan dengan kekufuran kepada Allah Azza wa Jal, maka kenikmatan-kenikmatan tersebut tidak akan bertahan lama. Sebentar akan diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarakumullah, di antara apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita dari kenikmatan-kenikmatan yang melimpah tersebut adalah seringnya kita berinteraksi dengan ilmu syar'i. Yang ini merupakan warisan besar dari Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana apa yang telah kita ketahui bersama dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman." Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Dalam arti kata, tidak mewariskan harta-harta duniawi. Innama warasul ilma, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang diwariskan oleh para nabi, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah ilmu syar'i. Maka ketika kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus lagi kita sebagai al-mu'minin, lebih khusus lagi kita sebagai salafiyin, ahli sunnati wal jamaah, sibuk berinteraksi dengan ilmu syar'i, ini merupakan nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya kepada sembarang orang. Artinya, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa bersyukur, agar dia bisa berjalan di atas ajaran-ajaran Allah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang akan diberikan kebaikan demi kebaikan, akan diberikan kenikmatan demi kenikmatan yang berkaitan dengan ilmu syar'i tersebut. Seperti apa yang telah diisyaratkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan yang telah kita ketahui, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada diri seorang hamba, maka Allah azza wa jalla akan memberikan jalan agar dia mudah memahami urusan-urusan agamanya, agar dia banyak berinteraksi, bermuamalah dengan ilmu syar'i, majelis demi majelis, halaqah demi halaqah, kajian demi kajian, dan yang seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai alamat-alamat kebaikan untuk diri kita semua. Amin. Allahumma amin. Ikhwati fillah ra'akumullah, ilmu syar'i telah diisyaratkan oleh Al-Imam Al-Hasanul Basri alaihi rahmatullah di dalam riwayat Al-Imam Ad-Darimi alaihi rahmatullah di dalam Al-Musnad. Beliau alaihi rahmatullah mengatakan, al-ilmu ilmani, bahwasanya ilmu syar'i tersebut terbagi menjadi dua. Ini ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri alaihi rahmatullah. Kata beliau, al-ilmu ilman, ilmu itu terbagi menjadi dua macam. Fa'ilmun fil qalbi. Yang pertama adalah ilmu yang berada di dalam sanubari, ilmu yang berada di dalam hati seorang hamba. Fadzalikal ilmun nafi'. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ini jenis yang pertama. Kemudian kata beliau alaihi rahmatullah, wa ilmun, dan ilmu jenis kedua adalah ilmun alal lisani. Ilmu yang hanya sekedar di lisan, hanya bisa diucapkan, hanya bisa disampaikan, tidak masuk ke dalam hatinya, tidak masuk ke dalam kalbunya. Maka kata beliau, fadzalika hujjatullah ala bani Adam. Hakikatnya ilmu jenis kedua tersebut adalah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan hujjah untuknya atau hujjah atasnya kepada anak cucu Adam yang memiliki ilmu tersebut. Artinya ilmu tersebut menjadi sebuah kemudaratan untuk dirinya. Kenapa? Tidak masuk ke dalam hatinya, tidak masuk ke dalam sanubarinya, tidak dia sertai dengan amalan demi amalan, hanya sekedar ilmu yang dia ketahui di lisan, dia hafalkan hadis ini, dia fahami permasalahan ini dan itu, akan tetapi tidak dia amalkan apa yang telah dia pelajari tersebut. Syekh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari ketika beliau menukilkan ucapan al-Imam al-Hasanul Basri ini, beliau mengatakan, wa muraduhu, yang dimaksudkan oleh beliau alaihi rahmatullah, wa muraduhu rahimahullahu bi'ilmil qalbi, yang dimaksudkan oleh beliau berkaitan dengan ilmu yang berada di dalam sanubari, di dalam hati seorang hamba, ay al-ilmu alladhi yanfa'u sahibuhu, yaitu ilmu yang bisa memberi manfaat yang banyak, memberi keberkahan yang banyak kepada pemiliknya. Kemudian kata beliau, ilmu alladhi yanfa'u sahibuhu faya'mal faya'lamuhu wa ya'mal bihi. Ya'lam, dia mengetahui ilmu tersebut, wa ya'mal bihi, dan beramal dengan ilmu itu. Jadi ada beberapa catatan dari Syekh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari yang berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat. Paling tidaknya ada dua poin. Dia pelajari yang pertama, kemudian yang kedua, ya'mal bihi, dia beramal dengan ilmu tersebut. Inilah yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Hasanul Basri sebagai ilmul qalbi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Kemudian beliau mengatakan, wa amma ilmul lisan, adapun ilmu yang hanya sekedar di lisan, ilmu jenis kedua, yaitu ilmu yang tidak bermanfaat. Kata beliau, hafizahullah wa ra'ah, huwal ilmu alladhi lam ya'mal bihi sahibuhu, yaitu ilmu yang dengannya pemilik ilmu tadi tidak beramal. Pemilik ilmu tersebut biasa-biasa saja dengan ilmu yang dia miliki, tidak diamalkan, tidak diaplikasikan pada kehidupannya, dan yang seterusnya. Ma'akaunihi, padahal ilmu tersebut nafi'an fi aslihi. Ma'akaunihi nafi'an fi aslihi. Padahal ilmu tersebut bizzat, ilmu tersebut manfaat. Ilmu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya bermanfaat. Ilmu Al-Qur'an, ilmu sunnah, tapi yang membuat ilmu tersebut tidak bermanfaat adalah oknum pemilik ilmu tersebut, sang talibul ilm. Kenapa ilmu yang sudah dia ketahui tidak mau dia amalkan? Ini yang bermasalah. Maka kata beliau, ma'akaunihi nafi'an fi aslihi, ilmu tersebut adalah ilmu yang bermanfaat pada zatnya, wa innama lam yanfa'hu Akan tetapi ilmu tersebut tidak bisa memberikan manfaat kepada pemiliknya, li'annahu lam ya'mal bihi. Oleh karenanya, ilmu tersebut menjadi ilmu yang tidak bermanfaat dikarenakan tidak diamalkan. Lam ya'mal bihi. Hakikatnya, ilmu tersebut hanya sekedar hiasan yang itu menjadikan kemudaratan untuk dirinya sendiri. Ikhwati fillah ra'akumullah, seperti apa yang telah kita ketahui bersama, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam banyak doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjatkan di dalam permohonan beliau, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Jadi dua jenis ilmu yang memang dijelaskan di dalam doa-doa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ikhwati fillahi ra'akumullah, kita sebagai orang-orang yang sering berinteraksi dengan ilmu syar'i harus pandai-pandai dalam memilih apakah ilmu tersebut ilmu yang telah kita pelajari, hadis yang telah kita pelajari, tafsir Quran yang telah kita pelajari bermanfaat untuk kita ataukah tidak. Patokannya satu, apakah kita beramal dengan ilmu tersebut ataukah tidak, ataukah kita tidak meninggalkan amalan, ataukah kita tidak meninggalkan ilmu, ataukah kita meninggalkan ilmu tersebut sehingga kita tidak beramal dengan ilmu-ilmu yang ada. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, sebuah nasihat yang diberikan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma ketika hadis yang mauquf ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi pula alaihi rahmatullah di dalam Al-Musnad. Semoga nasihat yang ringkas ini bisa memacu kita untuk senantiasa mempelajari ilmu dan beramal dengannya. Kata beliau alaihi rahmatullah atau radhiyallahu ta'ala anhu arda, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arda, ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajarlah kalian, seringlah belajar, bersemangatlah dalam menuntut ilmu. Ta'allamu, ta'allam. Belajar terus, hadiri kajian demi kajian terus. Fa idza 'alimtum, apabila kalian sudah berilmu, fa'malu. Jangan lupa untuk diamalkan. Karena hakikatnya ilmu tersebut ikhwati fillah yara'akumullah adalah amalan. Apabila ilmu tersebut tidak diamalkan, maka wal'iyadzubillah akan menjadi jenis ilmu yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, hanya sekedar ilmu al-lisan, wallahu al-musta'an. Ikhwati fillah yara'akumullah, seperti yang kita telah ketahui, apa yang akan kita bahas pada majelis malam hari ini biiznillahi ta'ala adalah berkaitan dengan mahalnya nilai istiqamah. Apa yang perlu kita ketahui dari pembahasan ini, yang perlu kita ketahui adalah istiqamah merupakan sebuah hidayah besar, sebuah kenikmatan besar yang hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari makhluknya, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kemampuan kita dan yang seterusnya, tapi semata-mata taufik dan inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada unsur manusia sedikit pun di dalam perkara istiqamah. Al-istiqamah seperti apa yang telah disebutkan oleh para a'immatus salaf, begitu pula para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum menjelaskan definisi demi definisi, ta'rif demi ta'rif yang ada di dalam makna al-istiqamah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, begitu pula Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, menafsirkan makna al-istiqamah tersebut. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah mengatakan bahwasanya al-istiqamah ay 'ala at-tauhidi wal ibtiadu 'ani syirki. Ketika seorang hamba benar-benar memurnikan amalan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wal ibtiad, dan dia menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan kesyirikan. Hakikat dari istiqamah di sisi penafsiran definisi dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda adalah at-tauhid. Agar seorang hamba benar-benar memperhatikan pembahasan tauhid pada dirinya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda mengatakan bahwasanya istiqamah laisa fiha rawaghanun karawaghanis sa'alib. Al-istiqamah laisa fiha rawaghan. Istiqamah itu tidak memiliki bentuk zigzag, tidak memiliki bentuk yang kanan kiri seperti rawagan at-ta'ali. At-ta'ali artinya adalah serigala. Serigala itu kalau kencang larinya akan ke kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri untuk memangsa musuhnya. Istiqamah bukan demikian. Istiqamah itu satu jalan yang lurus, tidak ke kanan, tidak pula ke kiri. Dijelaskan lebih rinci lagi oleh Al-Imam Ibn Rajab alaihi rahmatullah di dalam karya beliau yang berjudul Jami'ul Ulumi wal Hikam. Definisi ta'rif al-istiqamah di sisi beliau alaihi rahmatullah, innaha sulukus siratul mustaqim. Yang namanya istiqamah adalah ketika seorang hamba menelusuri jalan yang lurus. Wa dzalika wad-dinul qayyim min ghairi ta'rijin anhu yamnatan wala yasratan. Itu adalah jalan yang lurus yang tidak bercabang ke kanan ataukah ke kiri sedikit pun. Wa dzalika yashmul at-ta'ati kulliha adh-dhahirati wal batinah. Dan perkara istiqamah, kata beliau alaihi rahmatullah, mencakup segala perkara ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, apakah secara lahir ataukah secara batin. Lahir ataukah batin. Wa yashmulu tarkul manhiyati kulliha, juga mencakup ketika seorang hamba meninggalkan al-manhiyat, larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala, keharaman-keharaman, perkara-perkara yang bisa mendatangkan kemurkaan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ini tafsir atau definisi yang keluar dari lisan Al-Imam Ibn Rajab alaihi rahmatullah. Sehingga dari beberapa definisi ini kita bisa mengetahui bahwasanya hakikat dari istiqamah adalah banyaknya amalan-amalan saleh yang dikerjakan oleh seorang hamba dan menjauhnya dia dari amalan-amalan saleh, amalan-amalan yang berkaitan dengan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini disimpulkan oleh al-Imam atau sahabat yang mulia, Sahabiyul Jalil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, sebagai makna at-tauhid wal ibtida'at 'anil syirk. Maknanya sama, karena tauhid itu akan mengantarkan seseorang kepada amalan-amalan yang soleh. Tauhid itu akan mengantarkan seseorang untuk terus mengerjakan ketaatan demi ketaatan. Maka tidak ada hakikatnya kontradiksi antara satu definisi dengan definisi yang lainnya dari apa yang telah kita sebutkan. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, begitu pula dari kalangan a'immatus salaf, Al-Imam Ibn Rajab alaihi rahmatullah. Ikhwati billahi ra'akumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar serius dalam menjalankan perkara istiqamah ini. Dan dari sini kita bisa menilai mahalnya sebuah istiqamah. Bukan sembarang orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristiqamah di atas jalur agamanya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini saja kita bisa mengambil sebuah faedah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memposisikan istiqamah sebagai amalan saleh yang luar biasa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang mulia, hamba yang paling sempurna, yang beliau sallallahu alaihi wasallam mensifati diri beliau, inni la asqakum lillahi wa akhsyakum lah. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa akhsyakum, dan yang paling takut kepadanya di antara kalian. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan orang sembarangan, bukan orang yang biasa, orang yang luar biasa. Maka perintah yang sampai kepada beliau bukan perintah yang biasa-biasa, bukan perintah yang remeh, akan tetapi perintah yang nilainya sangat mahal, nilainya sangat luar biasa. Inilah al-istiqamah. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw. Fastaqim, wahai Muhammad, beristiqamahlah engkau di jalan kebenaran. Beristiqamahlah engkau di jalan ketaatan. Kama umir, sebagaimana engkau telah diperintahkan akan hal tersebut. Maka ini bentuk tasrih langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama digunakan adalah lafzul amr atau fi'lul amr, fastaqim. Kemudian ditakkid lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, kama umir, seperti yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah aku perintahkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan bentuk takkid dari perintah yang pertama dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man taba ma'aka wala tadghaw, dan bersama orang-orang yang bersamamu pula wahai Muhammad, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, generasi terbaik yang telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar, dan ayat-ayat lainnya yang menunjukkan tentang fadail wa manaqib ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang mulia di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diperintahkan juga untuk beristiqamah. Wa man taba ma'ak, bersama engkau wahai Muhammad, ajarkan mereka untuk senantiasa beristiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tatghaw, dan janganlah bersikap ghulu, janganlah bersikap berlebih-lebihan. Innahu bima ta'amaluna basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha melihat dari apa yang engkau kerjakan. Begitu pula istiqamah ini, ikhwati fillah ra'akumullah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam secara menyeluruh. Bukan hanya 1-2 orang. Umat Islam, kaum muslimin secara menyeluruh, bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya para sahabat, akan tetapi umat Islam, kaum muslimin secara menyeluruh pun dituntut untuk memiliki sifat al-istiqamah di atas kehidupannya. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan al-yusr, menginginkan kebaikan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin kebaikan pada diri-diri kita, kemudahan demi kemudahan, agar mudah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ingin kita sulit masuk ke dalam an-nar wal iyadhu billah, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan demi kebaikan pada diri kita, salah satu metodenya, salah satu caranya adalah dengan memerintahkan al-istiqamah kepada hamba-hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarun mithlukum." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia sama seperti kalian. Yuha ilai, akan tetapi perbedaannya aku diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama ilahukum ilahun wahid, dan di antara wahyu-wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah ilahukum ilahun wahid. Sesembahan kalian, ilah kalian hanyalah satu yang berhak untuk kalian sembah. Sudah ada di jalan tauhid, sudah ada di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini Allah hanyalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Ini hakikat dari perkataan tauhid. La ma'budu bihaqqin illallah. Kemudian kata Allah jalla jalalu, fastaqimu. Beristiqamahlah di atas jalur tauhid tersebut. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Berjalanlah di atas tauhid tersebut, wastaghfiruh, dan minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar disampaikan kepada umat Muhammad alaihi salatu wassalam, agar disampaikan kepada kaum muslimin, agar kaum muslimin bisa mengetahui bahwasanya Sang Rabb, Sang Khalik jalla wa ala memiliki sebuah perintah untuk kita lakukan, memiliki sebuah perintah untuk kita realisasikan, untuk kita amalkan, yaitu untuk kita berada di atas jalur tauhid pertama, yang kedua beristiqamah di atasnya. Karena istiqamah ini perkara yang sulit, pasti akan ada kekurangan demi kekurangan, pasti akan ada ketergelinciran demi ketergelinciran, maksiat demi maksiat, dan yang seterusnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wastaghfiru, minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Jalur istiqamah jalur yang berat. Al-haq ikhwati fillah yara'akumullah, istiqamah alal haq, perkara yang berat yang membutuhkan pengorbanan, sebagaimana pengorbanan tersebut telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah dikerjakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum, telah ada di zaman para tabi'in, asba' tabi'in, terus sampai ke a'immatus salaf, sampai ke zaman kita sekarang. Memegang teguh agama Allah Subhanahu wa taala, memegang teguh sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nastaqim 'alaiha, perkara yang berat, membutuhkan pengorbanan, membutuhkan tetesan keringat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarah latifah, wastaghfiru. Wastaghfiru, minta ampun kalau memang ternyata ada celah di jalan tersebut. Pernah terjatuh dalam kemaksiatan, pernah terjatuh ke dalam ketergelinciran, pernah menjadi hamba yang tidak mau istiqamah, tidak senang dengan syariat Allah, merasa bosan dengan ketaatan demi ketaatan, dan yang seterusnya, futur. Seorang hamba biasa, wajar, manusiawi, untuk dia futur, keluar dari jalur ketaatan. Akan tetapi, kita dituntut untuk terus bersabar di atas ketaatan tersebut. Jangan kita ikuti hawa nafsu, jangan kita ikuti waswasah dari syaitan, jangan kita ikuti apa yang bisa menggelincirkan kita ke dalam jurang neraka wal'iyadzu billah. Maka ketika istiqamah ini sudah kita kerjakan, Allah tahu, pasti ada kurangnya. Enggak ada yang sempurna dari perkara istiqamah tersebut, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hambanya, para sahabat, tabi'in, adba' tabi'in, a'immatus salaf, apalagi kita, sekedar manusia biasa. Jarak kita jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1441 tahun dengan hijrahnya beliau alaihi salatu wasallam ke kota Al-Madinah. Pasti dan pasti ada kekurangan di atas jalur istiqamah tersebut. Memegang al-haq tapi ingin mendapatkan pujian dari orang di kanan dan kiri. Memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dengan tujuan-tujuan atau tendensi-tendensi duniawi, misalkan. Kekurangan, celah. Satu kemaksiatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tahu kadar keimanan para hamba-Nya. Wastaghfiru. Ayo minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga perkara ini khotifillah yarakumullah saling memiliki garis lurus. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beristiqamah di atas jalan tauhid tersebut, di atas jalan ketaatan secara umum, dan beristighfar, meminta ampun atas apa yang telah kita kerjakan dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarakumullah, begitu pula istiqamah ini bukan hanya keluar dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun sangat banyak Nabi alaihi salatu wasallam memberikan wejangan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum. Sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Sufyan ibni Abdullah Ats-Tsaqafi At-Ta'ifi alaihi rahmatullah atau radhiyallahu taala anhu ardhah. Sufyan ibni Abdullah Ats-Tsaqafi At-Ta'ifi radhiyallahu taala anhu ardhah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta sebuah wejangan, meminta sebuah nasihat. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qulli fil islami qawlan. Tolong berikan kepadaku sebuah perkataan wahai Rasulullah, la as'alu anhu ahadan ba'dak. Tidak akan aku tanya perkataan tersebut kecuali kepada dirimu. Setelah aku mendapatkan nasihat darimu, setelah aku mendapatkan wejangan darimu tentang perkataan yang engkau pesankan kepadaku ya Rasulullah, aku tidak akan lagi bertanya kepada siapapun. Kulli fil islami qawlan. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu ardhah menginginkan sebuah ungkapan yang ringkas, akan tetapi mencakup Islam secara menyeluruh. Bahkan Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah ketika menyebutkan hadis ini di dalam sahihnya, maka Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah memberikan sebuah bab yang berkaitan dengan perkara ini. Apa kata beliau? Babu jami' usulil Islam. Bab yang berkaitan dengan perkara Islam, akidah-akidah Islam, rincian-rincian Islam, ada intinya, ada asalnya, ada pokoknya, yang dengan satu ini akan bercabang-cabang yang namanya amalan-amalan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa inti dari Islam tersebut? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab permintaan sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu arda Sufyan bin Abdullah, qul, katakanlah wahai Sufyan. Khitabnya ini khusus. Yang diajak bicara khusus yaitu Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu arda. Akan tetapi yang dimaukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam secara umum, nasihat beliau kepada para sahabat juga berlaku untuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam secara umum, dan kita termasuk di antara deretan umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Katakanlah amantu billahi tsumma istaqim. Dua kesimpulan, dua pokok ajaran Islam yang dari dua pokok ini melahirkan rincian-rincian syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, amantu billah, keimanan. Katakan wahai Sufyan, aku telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman ini kan cabangnya banyak. Arkanul iman saja sudah ada 6. Belum lagi apabila dirinci terus. Tapi intinya Islam keimanan. Ini yang pertama. Poin yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsummastaqim. Dalam riwayat yang lain, fastaqim. Istiqamahlah. di atas jalur tersebut, wahai Sufyan, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pokok ajaran Islam ada pada dua hal ini. Yang pertama keimanan dan yang kedua adalah al-istiqamah. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, yang berkaitan dengan istiqamah ini bukan perkara yang bisa kita remehkan. Bukan perkara yang bisa kita lihat sebelah mata. Insyaallah kita beristiqamah di atas sunnah. Siapa yang bisa menjamin? Enggak ada yang bisa menjamin. Seorang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang istiqamah perkara yang sangat berat. Perkara yang luar biasa nilainya, berharga. Bahkan sangat berharga. Oleh karenanya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak ingin sampai kehilangan istiqamah di atas kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku ini ya Allah di atas ajaran agamamu. Makna as-sabat sama dengan makna al-istiqamah, agar seorang terus berada di atas jalan ketaatan demi ketaatan. Ikhwati fillah yara'akumullah, apa yang ternukil dalam penjelasan a'immatus salaf yang berkaitan dengan perkara istiqamah ini adalah istiqamah memiliki dua hal yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah sebab-sebab seorang hamba bisa menggapai al-istiqamah di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kalau dengan tafsiran dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, di atas ketauhidan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua adalah yang berkaitan dengan perkara-perkara yang sunnah fil istiqamah, yang bisa memalingkan seorang hamba dari keistiqamahan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berkaitan dengan hal yang kedua ini jumlahnya lebih sedikit. Jadi kita kedepankan lebih dahulu. Adapun sebab-sebab istiqamah mungkin insyaallah taala kita sebutkan pada sesi yang berikutnya setelah salat Isya berjamaah biiznillah taala. Yang menjadikan seorang hamba keluar dari jalur al-istiqamah, paling tidaknya ada dua poin besar yang harus kita berhati-hati darinya. Disebutkan oleh Syekh Rabi' Ibn Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah, "Hunaka asya tunafil istiqamatu minha." Di sana ada beberapa hal yang bisa menafikan, meniadakan keistiqamahan pada diri seorang hamba. Di antaranya kata beliau, al-kufru, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dari kekufuran, jangan bermain-main dengan yang namanya kekufuran. Kata beliau, li annaha fussiratil istiqamah bitauhid, karena telah ternukil dari beberapa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, terkhusus Abu Bakar As-Siddiq, menukilkan dan menafsirkan istiqamah dengan at-tauhid. Sehingga pembatal tauhid adalah kekufuran. Yang bisa menafikan tauhid adalah kekufuran tersebut. Ini sebab pertama. Kemudian kata beliau, wadiddu tauhidil kufur wa syirk. Adapun lawan dari kekufuran tersebut adalah lawan dari ketauhidan tersebut adalah kekufuran dan kesyirikan, wal iyadzu billah. Ar-riddatu wan nifaq, begitu pula kemurtadan seorang hamba dan kemunafikan dirinya. Hadhihi kulluha tunafi tauhid wa tunafi al-istiqamah. Ini semua bisa menafikan, bisa meniadakan, bisa mencegah keistiqomahan pada diri seseorang, dan bisa pula menghancurkan akidah tauhid yang ada pada dirinya. Qala Allah tabaraka wa taala, beliau nukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ada yang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala ujungnya saja, tidak mau dia masuk ke dalam Islam dengan perintah Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh. Dia ingin melakukan ketaatan. Yang penting 1-2 kali pernah sholat. Yang penting 1-2 kali pernah puasa. Ala harf, di ujung keislaman. Dia tidak mau mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Dia enggan. Maka orang-orang semodel ini kata beliau bisa menjadi target dari syaitan untuk keistiqomahannya, ketauhidannya dihancurkan oleh syaitan. Yang akhirnya wal iyadzu billah dia menjadi hamba yang kufur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fa in asabahu khairun itma'an nabi. Ketika hamba tersebut mendapatkan kebaikan maka dia tenang. Dia ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang demikian. hakikat dari hamba-hamba dunia, hakikat dari orang-orang yang menyandarkan urusannya kepada dunia ini, dunia yang fana. Isyarat yang telah diberikan berkaitan dengan perkara ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah hadis yang sahih yang disebutkan di dalam riwayat al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul qatifa. Dalam riwayat lain digabungkan, ta'isa abdud dinari wad dirhami wal qatifa. Akan celaka. Ta'isa itu maknanya ta'asan. Walladzina kafaru fata'asan lahum. Walladzina kafaru, orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ta'asan lahum. Apa makna ta'asan? Halakatan. Dia akan binasa. Khasratan. Dia akan merugi. Fata'asan lahum. Ta'isa abdud dinar akan merugi, akan binasa hamba-hamba dunia. Disebutkan dinar, dirham, dan qatifa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pakaian, tempat pembaringan, dan yang seterusnya. Berkaitan dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Kalau dia diberikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in u'tiya radhi, kalau dia diberikan kenikmatan tersebut, walaupun oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan ridha kepada Allah. Dia mau melakukan amalan ketaatan, dia mau melakukan amalan-amalan soleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau ditahan, kenikmatan-kenikmatan tersebut, dunia-dunia tersebut, dia tidaklah yardha, tidak akan ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pun kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Maka ridhanya dia, senangnya dia dengan syariat Islam, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sangat bergantung dengan apakah Allah memberikan dunia kepadanya, melapangkan dunia kepadanya ataukah tidak. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunia wal akhirah. Apabila hamba tersebut diberikan fitnah, diberikan cobaan, yang tadi menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah hanya di ujung-ujungnya Islam, ketika datang sebuah fitnah, waswasah dari syaitan, syubhat, inqalab, dia akan berpaling dari agama Islam. Apa? Kufur. Keluar dari Islam. Murtad dia dari Islam. Wal'iyadzubillah. Karena hanya beribadah setengah hati. Khasirat dunia wal akhirah, dia adalah orang yang merugi baik di dunia maupun di akhirah. Zalika huwa al-khusranul mubin. Itulah hakikat dari kerugian yang nyata. Ya insyaAllah ta'ala, penafian yang kedua atau yang bisa menafikan, meniadakan, menghancurkan istiqamah pada diri kita, dari yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Rabi' Ibn Hadi Umair akan kita sebutkan dan kita lanjutkan pada pertemuan atau sesi yang berikutnya biidznillah ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.